Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala berkaitan dengan hukum mengusap khuf atau yang semisal dengannya, atau hukum mengusap sesuatu yang menutupi badan kita dari anggota wudu, nah, entah itu perban atau kain dan yang semisalnya, dikarenakan darurat dan yang semisalnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa diperbolehkan bagi seseorang tatkala dia berwudu yang mana dari anggota wudunya tersebut yang harusnya dibasuh atau dicuci, diperbolehkan bagi dia untuk diusap apabila nam dikarenakan uzur, seperti seseorang yang di tangannya atau kakinya nam terdapat luka sehingga dia menutupi luka tersebut dengan kain dan yang semisalnya, maka tatkala dia berwudu dia cukup hanya mengusap di bagian tangan dan kakinya tersebut. Nah, begitu pula datang dalam syariat Islam ini disebutkan tentang hukum mengusap khuf. Mengusap khuf atau al-jawarib. Naam. Khuf sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ialah penutup kaki yang terbuat dari kulit dan yang semisal dengannya. Naam. Yang mana penutup kaki tersebut dia menutupi sampai mata kaki. Naam. Ini namanya khuf. Begitu pula masuk dalamnya ialah kaos kaki dan yang semisal dengannya. Nah, ini diperbolehkan bagi seseorang tatkala dia berwudu, nah, dia menggunakan khuf atau kaos kaki, maka diperbolehkan bagi dia ketika sampai di kakinya, cukup bagi dia dengan mengusap kedua kakinya tersebut, yakni diusap bagian atasnya, bagian atas kaos kaki atau khuf yang dia kenakan tadi. Dan dalam menggunakan khuf atau mengusap khuf ini dan yang semisal dengannya, ini disebutkan dalam syariat Islam, nah, ada 4 persyaratan. Ya, ada empat persyaratan bagi seseorang yang ingin mengusap khufnya. Atau tatkala dia berwudu, cukup bagi dia untuk mengusap apa yang menutupi kedua kakinya dari kaos kaki atau khuf. Naam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tiga persyaratan bagi seseorang yang ingin mengusap khufnya atau sesuatu yang menutupi kedua kakinya tatkala dia berwudu. Syarat yang pertama ialah sebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ialah at-taharah, dalam keadaan suci. Naam, yakni khuf yang dia kenakan, yang dia pakai atau sesuatu yang menutupi kakinya tadi itu adalah sesuatu yang terbuat dari perkara yang suci. Naam, bukan terbuat dari perkara yang najis. Naam, kalaupun dia itu terbuat dari kulit, maka terbuat dari kulit yang tidak najis. Naam. Ini syarat yang pertama. Kenapa? Kalau terbuat dari perkara yang najis, maka tidak bisa kita bersuci dengannya. Karena yang namanya najis itu harus cara membersihkan dengan cara kita hilangkan najis tersebut. Naam. Maka syarat yang pertama dari seseorang yang menggunakan khuf atau sesuatu yang menutupi kedua kakinya ketika dia ingin berwudu, maka perkara tersebut atau khuf tadi ini terbuat dari sesuatu yang suci. Taib. Kemudian syarat yang kedua ialah an yalbasahuma ala taharatin bil ma. Ketika seseorang ingin menggunakan khuf tadi, naam, maka sebelumnya dia telah bersuci. Yang dimaksud dengan bersuci di sini ialah dia berwudu terlebih dahulu, ya, dengan menggunakan air, bukan bertayamum. Naam. Taib. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna fil hadatsil asghar. Tatkala dia kenakan khuf tersebut, naam, dan dia ingin mengusapnya ketika dia berwudu, maka apabila dia mengalami hadas yang sifatnya hadas asghar. Naam. Contohnya seperti seseorang yang dia menggunakan khuf atau alas kakinya dari sesuatu yang suci. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, sebelum dia menggunakan khuf tersebut, dia harus berwudu terlebih dahulu dengan menggunakan air, bukan bertayamum. Nah, setelah kedua ini dilakukan, maka tatkala dia batal atau berhadas, maka hadasnya itu harus hadas yang kecil, seperti mungkin buang air kecil atau buang angin, naam, atau buang air besar juga, yang hadasnya itu tidak menjadikan dia harus mandi. Maka yang demikian ini diperbolehkan bagi seseorang untuk dia tatkala batal, dia cukup untuk mengusap kedua kakinya ketika dia berwudu. Ya, mengusap khuf yang dia kenakan ketika dia berwudu, dan yang diusap bagian atasnya, bukan bagian bawah. Taib. Ini tiga syarat yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan asyartur rabi', adapun syarat yang keempat, syarat bagi seseorang yang menggunakan khuf kemudian dia cukup bagi dia untuk mengusap khufnya ketika dia berwudu. Setelah terpenuhi tiga syarat yang sebelumnya, maka harus ada padanya syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Kata beliau, an yakuna fil muddatil muhaddadati syar'an. Bahwasanya orang yang menggunakan khuf, naam, diperbolehkan bagi dia untuk mengusap khufnya ketika berwudu, ini memiliki batasan waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Ya, jadi tidak setiap kali pakai khuf atau alas kaki, penutup kaki, seseorang diperbolehkan untuk dia ketika berwudu dengan mengusap enam kedua kakinya ketika berwudu. Namun ada batasan waktu yang diperbolehkan selama waktu itu bagi seseorang untuk dia mengusap khufnya atau sesuatu yang menutup kedua kakinya ketika dia berwudu. Nah, kapan saja batas waktunya tersebut? Kata beliau, wahia yaumun wa lailatun lil muqim. Batasnya bagi orang yang muqim, orang yang tidak safar, nah, ketika dia menggunakan khuf atau kaos kaki dan semisalnya ketika dia berwudu, ketika dia ingin mencuci kedua kakinya, cukup bagi dia untuk diusap aja ya kedua kakinya tersebut, apa yang menutupi kedua kakinya tersebut. Batas waktunya ialah 1 hari 1 malam. Ini bagi orang yang mukim, seseorang yang dia tidak safar. 6. Wa thalathatu ayyamin lil musafir. Dan adapun bagi orang yang musafir, orang yang melakukan safar, dia diberikan batasan waktu ya untuk berwudu ketika sampai pada kedua kakinya, cukup bagi dia dengan mengusap khufnya saja selama 3 hari 3 malam. Ya. 6. Ini batasan waktu bagi seseorang yang ingin mengusap khuf yang dia kenakan. Bagi seorang yang mukim ialah 1 hari 1 malam, bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Kapan dimulai perhitungan waktu tersebut? Kata beliau, tabtadi'u min awwali marrati mashin ba'dal hadasi. Yang mana mulai dihitungnya waktu tersebut ialah tatkala seseorang mulai pertama kali mengusap khuf yang dia kenakan ketika berwudu setelah dia berhadas. Ya. Amma ma qabla al-mas'i al-awwal fala yuhsabu min al-muddah. Adapun sebelum dia mengusap ya yang pertama kali ketika dia berwudu pada khufnya, fala yuhsabu min al-muddah, maka belum dihitung waktunya. Maksudnya apa? Kata beliau, maksudnya ialah beliau ingin menjelaskan kepada kita yang pertama bahwa orang yang menggunakan khuf kemudian ketika dia berwudu cukup dengan diusap khufnya tersebut, ini memiliki waktu, batasan waktu yang ditentukan. Kapan? Bagi seorang yang mukim yang tidak sabar, ini 1 hari 1 malam. Kalau dia itu musafir, 3 hari 3 malam. Kapan mulai perhitungan waktunya? Dimulai dari pertama kali dia batal setelah mengusap. Kita telah sebutkan dari syarat-syarat mengusap khuf yang kedua, sebelum seseorang menggunakan khuf tersebut, dia terlebih dahulu apa? Berwudu. Ya, berwudu menggunakan air sebagaimana biasanya. Setelah itu baru dia pakai khufnya, berarti dalam keadaan suci. Ketika dia berwudu kemudian dia menggunakan khuf penutup alas kaki tadi, sesuatu yang menutupi kakinya, maka ini belum dihitung waktunya, belum dimulai waktunya. Kapan dimulai waktunya? Yakni tatkala dia mengalami hadas, ketika batal wudunya. Ketika batal wudunya, maka kembali dia bersuci. Ya, berwudu kembali. Dia berwudu kembali. Nah, ketika wudu yang kedua ini, dia baru mengusap kedua kakinya, tidak lagi mencuci kedua kakinya, namun dia usap khuf yang dia kenakan tersebut. Setelah dia mengusap, barulah dihitung waktunya. Ini permulaan waktu dihitung, batas waktu, baik bagi yang musafir maupun orang yang mukim. Permulaannya ialah tadi, setelah sebelumnya dia itu memakai, dia berwudu dulu, tohara, bersuci, berwudu, kemudian dia kenakan khuf tersebut, ya ternyata enggak lama dia batal. Nah, maka ketika dia mau wudu ulang, cukup dengan dia mengusap khufnya ketika dia sampai di kakinya. Nah, setelah dia usap khufnya, barulah saat itu dimulai hitungan batasan waktu yang pertama, mulai dihitung. Ya, ini berlaku bagi orang yang mukim, naam, dan juga orang yang safar. Taib. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala pada pertemuan yang sebelumnya kita sebutkan. Contohnya, kata beliau, seperti seseorang yang dia itu menggunakan khuf dalam keadaan suci, yakni sebelum dia menggunakan khuf, dia berwudu terlebih dahulu di pagi hari. Naam. Ya, dia berwudu, kemudian dia menggunakan khufnya pada hari Selasa contohnya. Pagi hari Selasa dia berwudu, kemudian dia pakai khufnya. Kemudian dia masih dalam keadaan suci. Taib. Sampai malam hari dia belum batal wudunya. Sampai sholat Isya. Ketika dia mau sholat besok hari, ya, yakni hari Rabu, sholat subuh, maka dia harus berwudu lagi. Nah, ketika dia berwudu, maka sampai pada kedua kakinya, cukup bagi dia untuk diusap atas pengalas kakinya tadi. Nah, setelah dia selesai dari wudunya tersebut, barulah dimulai hitung. Ya, batasan seseorang menggunakan khuf, yakni pada hari apa? Hari Rabu. 6. Ini yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. 6. Dan hal ini berdasarkan hadis 6 dari Sufyan bin Asal radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab At-Thaharah. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, fayutimmul muqim yawman wa lailah. Orang yang menggunakan khuf, bagi seseorang yang mukim, yang tidak safar, ini waktunya, batasan waktunya ialah satu hari satu malam, ay arba'an wa ishrina sa'ah. Satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Ya, 24 jam. Ini berarti orang yang menggunakan khuf selama ya 24 jam bagi seorang yang mukim, ini diperbolehkan bagi dia untuk ketika berwudu, cukup bagi dia tatkala sampai di bagian kakinya, anggota wudu kakinya, dengan dia mengusap khufnya tersebut. Ya, maka jelas dikatakan satu hari. Ini begitu pula dengan malamnya, satu hari satu malam. Kenapa? Karena beliau mengatakan ay arba'an wa ishrina sa'ah, 24 jam. Naam. Wa yutimul musafir. Adapun orang yang musafir, naam, seorang musafir, maka disebutkan oleh beliau salah satu ayat bilayalihinna, batas dia menggunakan khuf tersebut, naam, ialah selama 3 hari 3 malam. Ay isnataini wa sab'ina sa'ah, yakni 72 jam. Berapa 72 jam? 3 hari 3 malam. 6. Kemudian beliau mengatakan fa in masahal insanu wa huwa muqimun. Beliau menyebutkan faedah berikutnya. Fa in masahal insanu wa huwa muqimun wa safara qabla an tatimmal muddata fa innahu yutammimu masha musafirin 3 ayyamin. Kemudian Syaikh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, apabila ada seseorang ya, yang dia itu asalnya adalah seorang yang mukim ya, tidak safar, kemudian dia safar, ya ini orang ini tadi, dia menggunakan khuf dalam keadaan dia tidak safar, berarti terhitung satu hari satu malam saja. Dia posisinya mukim, tapi ternyata belum selesai satu hari satu malam, dia sudah safar. Maka kata beliau, kata Syekh bin Utsaimin ta'ala, fa innahu yutammimu masha musafirin thalathata ayyam, maka dia dihitung batas menggunakan khuf selama sebanyak atau selama 3 hari, yakni dihitungkan dimasukkan pada orang yang safar. Naam. Ini faedah yang selanjutnya. Ketika ada seseorang yang dia itu aslinya adalah mukim, ketika dia menggunakan khuf, mungkin dikarenakan dingin dan semisalnya, maka dia ketika berwudu dia mengusap khuf yang menutupi kedua kakinya. Ternyata belum selesai satu hari satu malam atau belum selesai 24 jam dia safar. Maka orang yang demikian keadaannya, khuf yang dia kenakan tadi nam diikutkan pada orang yang safar, tidak lagi mukim. Ya, hukumnya mengikuti hukum khuf yang dikenakan oleh seorang musafir, bukan lagi mukim. Kenapa? Karena dia telah melakukan safar dalam keadaan belum selesai masa dia menggunakan khuf sebagai seorang yang mukim. Naam. Beliau sebutkan masalah contoh seperti lau labisal al-yaum di salatil fajr. Ada seseorang yang dia ini mukim. Pada hari ini contohnya, ketika dia ingin salat fajar, salat subuh, masaha wa masaha li salati zuhur, kemudian dia menggunakan khuf, naam, dan dia ketika mau salat zuhur dia mengusap khufnya. Ya, ada seseorang pada hari ini contohnya, dia salat fajar, salat subuh, dia menggunakan khuf, salat subuh, kemudian dia setelah itu menggunakan khuf. Naam. Kemudian ketika dia ingin melaksanakan salat zuhur, dia berwudu. Ketika sampai pada anggota tubuhnya, bagian kaki, naam, dia mengusap khuf yang dia kenakan tadi. Kemudian tsumma safara. Ternyata setelah itu dia safar. Ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Ya, dalam keadaan dia pakai khuf tadi kapan? Ketika salat fajar, salat subuh. Ya. Dan dia kembali berwudu setelah salat zuhur. Ternyata salat zuhur, ketika salat zuhur dia safar. Fa innahu yutammimu thalathata ayyam, maka orang yang demikian keadaannya, khuf yang dia kenakan tadi hukumnya mengikuti hukumnya seorang musafir. Dihitung berapa lama waktunya? 3 hari 3 malam. Kenapa? Dikarenakan dia belum menyelesaikan waktu dia sebagai seorang mukim. Naam. Belum 24 jam dia sudah safar dalam keadaan dia menggunakan khuf. Maka khuf yang dia kenakan tadi dihukumi sebagaimana orang yang safar. Berarti 3 hari 3 malam. Kemudian beliau mengatakan, walau kana bil aks, namun kalau ada sebaliknya. Sebaliknya, kalau tadi seorang mukim, kemudian dia safar dalam keadaan dia itu belum selesai 24 jam, belum selesai 1 hari, dia sudah safar. Lalu bagaimana kalau sebaliknya, seorang musafir? Naam, kata beliau, kalaupun seandainya sebaliknya seorang musafir, maka kata beliau, masha wa huwa musafirun summa aqam. Fa innahu yutammimu mas'a muqim. Sebaliknya kalau seorang musafir, na'am, yang tadinya dia menggunakan khuf ketika safar, maka dihitung 3 hari 3 malam. Namun dikarenakan belum selesai safarnya dia, na'am, yakni belum selesai 3 hari 3 malam tadi, dia sudah menjadi seorang yang mukim, tidak lagi melakukan perjalanan safar. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa innahu yutammimu mas'ha muqim. Maka hukum khuf yang dia kenakan ini na'am mengikuti hukumnya khuf seorang yang mukim. Thayyib. Li'anna al-ibrata, karena beliau mengatakan yang menjadi patokannya ialah bin nihayati la bil bidayah. Itu dilihat dari akhirnya. Ya. Akhir dari seseorang tersebut menggunakan khuf. Naam, la bil bidayah, bukan dari awal permulaannya. Al ibratu fis safar awil iqamah bin nihaya la bil bidayah. Maka patokan dari seseorang ketika safar atau dia mukim ini dengan dilihat dari akhirnya. Ya, bukan dari awalannya. Al muhim ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seseorang yang dia, ya, faedah yang terakhir ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, beliau ingin menjelaskan kepada kita, kalau seseorang itu dialah seorang yang mukim yang tadinya tidak safar, maka sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, seseorang yang tidak safar ketika dia menggunakan khuf, maka batas dia gunakan khuf tersebut selama 1 hari 1 malam 24 jam. Adapun seorang musafir 3 hari 3 malam 72 jam. 6. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita, kalau seandainya seorang musafir tadi dia menggunakan khuf, 6, namun ternyata belum sampai 1 hari dia sudah melakukan safar, maka khuf yang dia kenakan tadi, naam, dihukumi sebagaimana khuf yang dikenakan oleh orang yang safar. Begitu pula sebaliknya, seorang yang musafir yang tadi batas khuf, dia menggunakan khufnya itu selama 3 hari 3 malam, ternyata belum sampai 3 hari 3 malam dia sudah tidak lagi melakukan safar, dia sudah menjadi seorang yang mukim, maka dia dihukumi sebagai seorang yang mukim dalam menggunakan khufnya tersebut. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza huwa alladhi raja'a ilaihi al-Imam Ahmad rahimahullah." Apa yang beliau sampaikan ini dari faedah yang terakhir, ini permasalahan ini sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Naam. Di mana Al-Imam Ahmad rahimahullah taala sebelumnya beliau memiliki pendapat bahwasanya orang yang mukim ya dihukumi mukim pula, walaupun dia safar tetap dia menggunakan khuf sebagaimana orang yang mukim, karena sebelumnya dia telah mukim. Adapun musafir tetap dihukumi musafir walaupun dia telah mukim. 6. Ini pendapat pertama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Namun beliau kembali dari pendapatnya ini, yakni beliau tinggalkan pendapat beliau yang pertama ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa kana bil awal yaqul. Pendapat yang pertama yang pernah dikatakan oleh Imam Ahmad berkaitan dengan menggunakan khuf bagi orang musafir dan mukim, beliau pernah mengatakan, innal insan idza masaha muqiman tsumma safara atama mashal muqim. Kata Imam Ahmad, pada pendapat beliau yang pertama, beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang dia itu menggunakan khuf, nah, dalam keadaan dia itu mukim, yakni tidak safar, kemudian dia safar, maka kata Imam Ahmad ta'ala, dia menyempurnakan khufnya tersebut, dihukumi sebagaimana orang yang mukim, padahal dia telah safar. Nah, walakinnahu, kemudian kata Syaikh Ibnu Utsaimin, akan tetapi roja'a an hadhihi riwayah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pun ya rujuk dari pendapat beliau yang pertama ini, yakni beliau menyadari bahwasanya pendapat beliau ini adalah pendapat yang keliru. Naam. Taib. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tentunya ini berdasarkan riwayat yang beliau dapati Al-Imam Ahmad, sehingga beliau berpendapat demikian. Ini pada awalnya. Waqala, kemudian kata Syaikh Ibnu Utsaimin, setelah itu, setelah datang riwayat yang lainnya yang ditemukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, akhirnya beliau pun memiliki pendapat yang lain. Beliau mengatakan, innahu yutammimu masha musafir. Kalau seandainya dia adalah seorang mukim, kemudian dia menggunakan khuf, setelah itu dia safar dalam keadaan dia belum selesai satu hari satu malam dari mukimnya, naam, maka dia dihukumi sebagaimana orang yang musafir, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Ini pendapat terakhir dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkaitan dengan orang yang menggunakan khuf. Ya, kalau dia itu adalah seorang musafir, naam, kemudian dia mukim, maka dihukumi mukim, ya, satu hari satu malam. Kalau dia seorang yang mukim kemudian dia safar, maka dia dihukumi sebagaimana seorang musafir, tiga hari tiga malam, batas waktu menggunakan khufnya atau mengusap di atas khufnya. Ini pendapat terakhir dari pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memberikan penjelasan kepada kita. Kata beliau, wala tastaghrib annal alima yarji'u an qawlihi. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, jangan engkau merasa aneh, ya, merasa asing dari seorang yang alim yang dia rujuk dari ucapannya. Yani jangan kita merasa heran tatkala kita mendapati seorang ulama, seorang yang alim seperti Imam Ahmad contohnya, di mana di awal-awalnya beliau mengatakan demikian, ternyata di akhirnya beliau menyatakan yang lain. Naam. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, jangan kita merasa heran dari yang demikian. Taib. Kenapa? Li'annal haqqa yajibu an yuttaba. Dikarenakan yang namanya al-haq ini adalah sesuatu yang wajib untuk diikuti. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau sebagaimana yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan hukum mengusap khuf bagi seorang musafir, naam, dan orang yang mukim, ini beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana kita jelaskan, begitu pula pendapat yang kedua, dan beliau menguatkan pendapat yang kedua. Beliau meralat pendapat yang pertama. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, jangan kita merasa heran dari apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal wa ta'ala atau orang-orang yang semisal dengan beliau dari kalangan para ulama. Nah, kenapa? Karena mereka, para ulama atau para imam, tatkala mereka melakukan yang demikian atau terjatuh dari perkara yang demikian, dikarenakan mereka mengetahui mana yang berhak untuk diikuti. Nah, Imam Ahmad mengucapkan pendapat yang pertama tadi dikarenakan hadis atau riwayat yang sampai pada beliau. Kemudian datang riwayat yang semisal namun berbeda dengan yang pertama. Dan riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang lebih kuat, sehingga beliau pun rujuk dari pendapat beliau yang pertama. Beliau memegang pendapat yang kedua. Maka kata beliau Utsaimin wa ta'ala, jangan kita merasa heran dengan pendapat atau apa yang terjadi di kalangan para ulama yang demikian ini. Kenapa? Karena mereka mengikuti al-haq. Dikarenakan al-haq itu adalah sesuatu yang berhak untuk kita ikuti. Naam. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Famata tabayyana al-insan, famata tabayyana lil-insani al-haqqu wajib alaihi ittiba'uhu. Kapan saja seseorang itu nampak bagi dirinya al-haq, dia mengetahui al-haq, maka wajib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, untuk dia mengikuti al-haq tersebut. Naam. Ya. Al-haq adalah perkara yang wajib untuk kita ikuti. Maka kapan saja al-haq itu nampak bagi kita, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk mengikuti al-haq tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Fal Imam Ahmad rahimallahu taala." Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, kata Syekh Muslimin, "Ahyanan yurwa anhu fil mas'alatil wahidah aktsaru min arba'ati aqwalin aw khamsatin ila sab'ati aqwalin fi mas'alatin wahidah." Kata Syekh bin Utsaimin, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, terkadang diriwayatkan dari beliau, didapati dari beliau dalam suatu permasalahan, 6 itu beliau memiliki 4 ucapan pendapat dari suatu permasalahan tersebut, bahkan 5 atau 7, padahal permasalahannya cuma 1. Ya, ini kata Syekh bin Utsaimin. Terkadang ketika kita membaca kitabnya para ulama, diantaranya Imam Ahmad, kita dapati dari pendapat Imam Ahmad itu dalam satu permasalahan beliau memiliki 5 pendapat, 7 pendapat dalam permasalahan, satu permasalahan saja. Naam. Ini kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Maka kata beliau, wa huwa rajulun wahid, dalam keadaan Imam Ahmad inilah satu orang saja, namun beliau dalam suatu permasalahan memiliki 5 pendapat, 4 pendapat, 7 pendapat dalam satu permasalahan tersebut, dalam keadaan satu orang. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, ahyanan yusarrihu bi annahu raja'a wa ahyanan la yusarrih. Dan terkadang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahutaala dari satu permasalahan yang beliau sebutkan, kemudian di situ beliau memiliki 5 atau 4 pendapat dari permasalahan tersebut, terkadang Imam Ahmad rahimahullah taala beliau dengan tegas menyebutkan bahwasanya beliau rujuk dari pendapat-pendapatnya yang lain dan kembali dalam satu pendapat saja. Ya, ini terkadang Imam Ahmad rahimahullah taala dalam satu permasalahan hukum tentunya, ya, beliau menyebutkan permasalahan ini, pertama beliau menyebutkan demikian, kemudian datang lagi ucapan yang berbeda dengan yang pertama, kemudian pendapat yang ketiga berbeda lagi dengan yang pertama dan yang kedua, seterusnya. Ini terkadang kita dapati dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, terkadang Syekh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau dengan tegas hanya menyebutkan satu saja dari apa yang beliau sebutkan, dari pendapat-pendapat beliau yang beliau benarkan. Ya, contoh ada pendapat ucapan beliau yang pertama, kedua, ketiga. Namun terkadang beliau Al-Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya pendapat saya yang pertama ini yang lebih kuat daripada pendapat yang kedua atau yang ketiga. Atau sebaliknya beliau mengatakan bahwasanya yang benar pendapat saya yang ketiga, adapun pendapat saya yang pertama dan yang kedua itu pendapat yang salah. Ini terkadang Imam Ahmad bin Hanbal wa ta'ala demikian dalam kitab beliau. Wa ahyanan la yusarri. Terkadang pula Al-Imam Ahmad tidak, ya, menyebutkan secara tegas mana dari pendapat beliau yang lebih kuat, yang lebih benar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tatkala kita mendapati yang demikian ini dari kitabnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, begitu pula pada ulama-ulama yang lainnya. Naam. Kalau seandainya dari pendapat-pendapat imam tersebut, ulama tersebut dalam satu permasalahan memiliki lebih dari 2 pendapat, naam, padahal satu imam, ternyata ada dari pendapat tersebut yang dibenarkan, dirojihkan oleh imam tersebut, maka kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin taala, fa innahu la yajuzu an yunsaba ilaihi al-qaul al-awwal alladhi raja'a anhu. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyandarkan pendapat yang pertama, ya, yang pendapat tersebut telah disebutkan bahwasanya adalah pendapat yang keliru. Jadi kalau ada seorang imam, seorang ulama, dia menghukumi suatu permasalahan, ternyata pertama dia mengatakan permasalahan ini jawabannya A, hukumnya A, kemudian berjalannya waktu dia mengatakan bahwasanya yang benar adalah hukumnya B, adapun pendapat saya yang pertama yang A ini salah, maka tatkala kita membaca kitabnya para ulama yang demikian ini, tidak boleh kita menyandarkan pendapat yang salah tadi, yang beliau telah menyebutkan itulah pendapat yang kurang benar, kita sandarkan kepada imam tersebut walaupun itu adalah ucapannya. Kenapa? Karena dia telah mengatakan dengan tegas bahwasanya itulah pendapat yang keliru, yang benar itu yang ini. Maka tidak boleh kita sandarkan pendapatnya yang keliru tadi kepada imam tersebut. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, adapun kalau kita ingin menyandarkan pendapat itu kepada imam tersebut, maka kita harus menyebutkan penjelasannya. Ya, dengan kita mengatakan ini adalah pendapatnya Imam Fulan. Contohnya kayak Imam Ahmad memiliki pendapat ini, beliau memiliki dua pendapat. Namun pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang keliru. Nah, pendapat yang benar adalah pendapat yang kedua. Tidak boleh kita mengatakan pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Ahmad, dalam keadaan Imam Ahmad telah mengatakan bahwasanya itu adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena Imam Ahmad telah menjelaskan itu adalah keliru. Ini kalau disebut dengan secara jelas oleh seorang imam dari pendapat-pendapat yang dia miliki dalam suatu permasalahan. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, amma idza lam yusarrih birruju' fa innahu yajibu an tuhsabal aqwalu kulluha anhu. Adapun kalau seorang imam dia memiliki beberapa pendapat dalam suatu permasalahan, seorang ulama dia memiliki pendapat dalam suatu permasalahan, naam, dia menghukumi lebih dari satu hukum, kemudian tidak menyebutkan secara jelas mana yang dia kuatkan dari hukum-hukum tersebut, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kita tatkala membawakan pendapat imam tersebut, kita katakan bahwa imam tersebut memiliki empat pendapat. Pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Cukup demikian. Nah, kenapa? Karena tidak dirajihkan mana pendapat yang benar dari pendapat tersebut. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab dari kita terhadap para ulama atau terhadap para imam. Tatkala kita mendapati mereka dalam menghukumi suatu permasalahan ini memiliki beberapa pendapat, kalau seandainya pendapatnya itu disebutkan secara sharih dengan tegas itu adalah yang benar, maka kita sebutkan sebagaimana datangnya. Namun kalau tidak ada penyebutan ya secara tegas mana yang benar dari semua pendapat tersebut, maka cukup bagi kita dengan menyebutkan semua pendapatnya. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wal imamu Ahmad taksuru riwayah anhu. Adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal taala. Li'annahu athari. Ya'khudhu bil athar. Dikarenakan Imam Ahmad bin taala, beliau ini adalah seorang ulama yang tatkala mengambil hadis ini mengambil dengan sanadnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya. Makanya beliau memiliki musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ketika buka musnad Imam Ahmad, kita dapati hadis-hadis kumpulan beliau tersebut ini lengkap dengan sanad-sanadnya. Tayyib. Maka kata Asy-Syaikh bin Utsaimin, "Walladzi ya'khudzu bil athar laisa ta'tihi al athar duf'atan wahidah hatta yuhitu biha marratan wahidatan wa yastaqirra ala qawli minha." Dan orang yang mengambilkan, yang mempelajari hadis berdasarkan riwayat-riwayat dengan sanadnya, kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, itu dalam satu hadis itu sanadnya bukan hanya satu saja, namun banyak sanadnya, atau datang hadis yang semisal dengannya. Maka wajar tatkala seseorang atau seorang imam dia mendapati suatu hadis, kemudian dia menghukumi permasalahan demikian, kemudian datang lagi hadis yang semisal dengannya, nah, dengan jalan yang lain dia menghukumi berbeda dengan sebelumnya. Ya, ini tentunya lebih dipahami oleh mereka orang-orang yang mendalami ilmu hadis. Baik. Maka dalam satu permasalahan ini bisa menjadi hukumnya berbeda-beda dikarenakan periwayatan dari hadis tersebut. Naam. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, apa yang terjadi dari mereka para imam, dari pendapat mereka dalam suatu permasalahan ini, naam, terkadang mereka hukumi lebih dari dua hukum. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kalau kita membaca, ya, sebagai contoh bahwasanya ini terjadi juga pada imam yang lainnya, bukan hanya pada Imam Ahmad dalam suatu permasalahan memiliki dua pendapat atau lebih, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala disebutkan oleh Asy-Syaikh Jamil Zainur rahimahullah taala bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tatkala beliau pertama sebelum melakukan safar menuntut ilmu, belajar, ya, beliau memiliki pendapat bahwasanya seseorang, ya, yang telah berwudu, kemudian dia menyentuh seseorang yang bukan mahramnya, seorang laki-laki yang telah berwudu, kemudian dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batal wudunya. Ini pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Ya. Kemudian beliau safar. Dengan safar yang beliau lakukan, beliau mendapatkan hadis-hadis yang lainnya, asar dari hadis Nabi SAW yang lainnya yang lebih kuat. Sehingga pendapat beliau yang terakhir mengatakan bahwasanya, ya, ketika seseorang yang dia telah berwudu kemudian dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ini tidak batal wudunya. Silakan kita buka kitab-kitab beliau, lihat pendapat Imam Syafi'i yang lama dan yang baru, itu ada. Naam, ini sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Zamil Zainu rahimallahu taala. Naam, wallahu a'lam bissawab. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka sesuatu atau apa yang terjadi dari kalangan mereka para imam atau ulama dalam menghukumi suatu permasalahan, terkadang mereka menghukumi dengan dua hukum, tiga hukum, atau banyak hukum, tentunya ini sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka atau asar hadis yang sampai pada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.